Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi. Qala Al-Allamah Syekh Rabi Hafidhahullah, thumma qala wa la tusair khaddaka linnas. Kemudian kata beliau, Allah berfirman menceritakan tentang wasiatnya Luqman, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, dan jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Yaitu maksudnya kata Syekh, sa'ir huwa mail, berpaling. Yaitu berpaling dalam rangka angkuh atau sombong. La tatakabbar 'alan nas, jangan kamu bersikap sombong kepada manusia. Indama yukallimuka ahadun tadabbur khaddaka hakadha. Ketika ada seseorang yang berbicara kepadamu, kemudian kamu memalingkan ya wajahmu, khaddak itu pipi, artinya menoleh. Ya berpaling begini, sekata Syekh. Hada minal kibr, ini termasuk kibr. Ya, ketika kita bicara, kita ngajak bicara, orang itu bicara ke sana, sini. Itu termasuk sifat kibr, sombong, enggak boleh. Ya, ini juga adab diajarkan, adab berbicara. Kalau ada yang berbicara, ya kita tawajjah, mengharap ke wajah dia. Ya, jangan ketika berbicara, yang ngajak bicara di mana, wajah dia di mana. Ini termasuk perbuatan sombong. Atau cuek gitu ya istilahnya. Ngajak bicara dia main HP gini. Jangan sombong kepada manusia. Hadza minal kibr, ini termasuk perbuatan sombong. Yukallimuka ahadun fata'arrada anhu wa tatalafat hakadha wa anta syamikh la hasyama wa la inbasat. Ya'ni mutakabbir muta'alim. Ketiga ini adalah perbuatan sombong, ketika seorang berbicara kepadamu, kamu berpaling, menoleh ke sana kemari. Kamu tidak menghadap kepadanya. Iya. Dan tidak lapang. Ini orang yang sombong dan orang yang tinggi. Fahada nahyu 'anil kibr, maka di sini adanya larangan untuk bersikap sombong. Wa min atharihi an yalwiya 'unuquhu hakadha. Termasuk yang termasuk perbuatan sombong juga, yaitu mendongahkan lehernya ke atas begini. Ya gitu ya. Ngomong dia begini. Nah. Yushir haddahu linnas, kamu palingkan wajahmu kepada dari manusia. Yakni yalwihi hakadha, ya mendongak atau menoleh. Ya, paham. Ini sombong namanya. Ya. Ya sudah. Itu namanya sombong. Nah, minasyiri wa huwa marad, termasuk syi'r adalah sebuah penyakit yang menimpa unta, maka dia talawi unukaha atau unukuhu, unukuha. Jadi kalau unta sakit itu begini. Gitu. Jadi seperti penyakit unta kena penyakit. Nah. Hada jadur anil kibr, maka ini hardikan dari perbuatan sombong. Fa'alaika bitawadu, wajib atas engkau untuk rendah diri. Tawadu, tawadu lillah rabbil alamin, tawadu kepada Allah Rabb semesta alam ini. Wa tawadu li ibadillahil mu'minin, dan tawadu merendahkan diri kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ta'amul ma'an nas bil akhlaqit thayyibah, bergaulah bersama manusia itu dengan akhlak yang baik. Wal kibr matmumun jiddan, sombong itu adalah sifat tercela, ya sangat tercela sekali. Wa yadfa katsira minan nas ilal kufr ilallah, dan kebanyakan manusia jatuh ke dalam kekufuran karena sebab ini, kibr. Yastakbir, fala yastami' lir rasul wala yasma'u li ayatillah, sombong tidak mau mendengarkan dari rasul, para rasul, dan tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepada engkau ayat-ayat kami, ia berpaling sombong seperti seakan-akan tidak mendengarnya. Seakan-akan di telinga, dua telinganya ada penyumbat. Maka berilah kabar kepadanya dengan azab yang pedih. Nah, falkibr min akbarid dawafi ilal kufr billah. Bahkan kata Syekh, sombong itu adalah termasuk perkara-perkara atau faktor-faktor yang bisa menterjerumuskan seseorang, ya faktor-faktor terbesar yang bisa menterjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran kepada Allah. Dan juga faktor terbesar di dalam menolak ma ja'at bihi rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dibawa oleh para rasul. Iya, kata Rasulullah, al-kibru batrul haqq wa qamtunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di dalam sombong ada dua sifat: batar, menolak al-haq, ya, yang datang dari selain dirinya, dan qamtunas, dan meremehkan manusia, merendahkan, ihtiqar li ghairihi, kepada orang lain. Waradul haq, yakni sawaun radul haq bima fi dhalika tauhid aw ayu haqqin min huquq yatika fala tahda'lah wa tarafatuhu wa tahtakiru man yatika bih taghmitul ladhi yatika bihi wa taradul haq alladhi 'indah. Menolak kebenaran, sama saja menolak kebenaran dalam masalah tauhid, atau menolak kebenaran, atau menolak hak-hak yang datang kepadamu, kemudian engkau tidak tunduk padanya, bahkan menolaknya, merendahkan orang yang datang kepadamu yang menjelaskan kebenaran tadi. Kamu tolak, iya, menolak al-haq yang ada di sisinya. Ini adalah akibat, termasuk adab yang harus kita jaga. Iya, khawatir itu termasuk perbuatan kibar, yaitu ketika ada taklim kita baca yang lain, enggak mau dengar, ini khawatir jatuh kepada kibar. Kenapa tadi orang kibar itu enggak mau dengar dari yang lain? Iya, walaupun terkadang membaca itu karena mungkin ngejar target, tapi khawatir kita jatuh kepada sikap kibir asalnya dijauhi. Dengarkan nasihat taklim yang berlangsung, baru kita baca yang lainnya. Nah, kenapa? Kita luput dari faedah-faedah yang diberikan oleh yang lain. Nah, walaupun kita bisa misalnya, nah, tapi alangkah baiknya untuk menjaga agar tidak tumbuh sebesar titik di dalam hati kita kesombongan, asal dihindari. Dengarkan, nah, dengan saksama nasihat-nasihat yang ada. Iya. La wala yajuz al-kibr bi ayyi halin min al-ahwal. Tidak boleh bersikap sombong dengan keadaan bagaimanapun. Khulqun dhamim yubghiduhullahu al-kibriya ridai wal idwati izarai faman naza'ni naza'ani wahidan minhuma qathabtuhu finnar. Iya, termasuk akhlak yang tercela. Allah murka kepadanya sebagaimana di dalam hadis rawahu Imam Muslim, sombong itu adalah selendangku, ya, pakaianku, dan nah, kebesaran itu adalah izar, ya, pakaianku, selendang dan pakaianku. Barang siapa yang melepaskannya ada satu saja dari keduanya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Artinya dia bersikap sombong. Enggak pantas seorang hamba itu punya sifat sombong. Itu adalah haknya Allah, miliknya Allah, al-kibriya, kebesaran. Dan dalam riwayat yang lainnya, al-kibriya ridai faman naza'ani fi ridai qasmatuh. Qasamtuhu. Ya, yeah, kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang dia melepasnya dariku, ya, yeah, pada ridaku, pakaianku, maka aku akan yakni membinasakannya. Yakni yuhliku. Qasamtuhu, yakni yuhliku. Dia akan binasa. Yaqta'u dabiruhu, akan diputus. Iya. Yeah. Wala tastakbir, dan jangan dia berbuat angkuh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya seberat biji dzarrah dari kesombongan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kibir diantaranya adalah tadi menolak, nggak mau. Iya, sebagai mana nanti disebutkan di sini. Iya, atau pada kajian siang tadi, ya, atau sore tadi. Termasuk sombong adalah sifat-sifatnya orang Yahudi. Haraba nafsuka minal kibr khuluqul khabith yadfa ila al-kufr wa ila al-ihtiqarin nas wa ila raddil haqq. Larilah dirimu dari kesombongan, karena sombong itu adalah akhlak yang kotor, yang jelek, yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Ya, jangan dibiasakan, walaupun dalam rangka bercanda kadang dijelaskan seperti ini. Oh, gitu ya. Dalam padahal maksudnya bercanda, tapi dipahami ada unsur al-kibr walaupun bercanda. Nah. Oh iya, ya, ana juga tahu ini kadang seperti itu. Ya, ana juga tahu. Walaupun maksudnya enggak sombong, tapi terkesan ya kibr walaupun dalam rangka sombong. Hati-hati. Nah, membiasakan seperti itu. Dan juga menyeret kepada merendahkan manusia, bahkan menolak kebenaran. Lihada hadal hakim wasasa ibnahu ala yusair haddaka linnas. Oleh karena ini Luqmanul Hakim, orang yang bijak ini, berwasiat kepada anaknya agar tidak berpaling kepada manusia karena sombong. Ala yatakabbar 'alan nas. Jangan sombong kepada manusia. Yukallimuka ahadun wa anta samih mu'rid anhu. Ada seorang yang berbicara kepadamu tapi kamu malah justru menoleh ke sana kemari atau memalingkan wajah, berpaling dari orang yang bicara. Tawadhu, tawadhulah. Iya. Anta insan miskin. Engkau adalah manusia miskin, fuqara. Iya, yang enggak punya apa-apa. Da'if, yang lemah. Khuliqat min turab, diciptakan dari tanah. Khuliqat min mani. Iya. Qadar tatagawut wa tazuru hammam mara kulla yawm, kaifa tatakabbar, kata Syekh. Kamu diciptakan dari air mani. Iya, yang kotor. Maksudnya dari sesuatu yang kotor. Nah, yang hina. Tatagawut, kamu pergi ke apa? Buang air, sering mengunjungi kamar mandi beberapa kali dalam sehari. Gimana kok kamu seperti itu, sombong? Nah, enggak pantas. Iya. Demikian. Kaifa tatakabbar 'alan nas wa anta hadha haluk? Man anta? Bagaimana kamu bisa sombong kepada manusia dalam keadaan kamu seperti ini? Makhluk yang lemah, butuh kepada yang lainnya, miskin, enggak punya apa-apa. Ya, walaupun dia punya harta, hakikatnya bukan punya dia, karena itu titipan dari Allah. Dia punya wajah yang ganteng, itu juga titipan Allah. Suatu saat akan luntur, ya, keriput, ya. Demikian. Punya apa? Kekuatan, nanti juga akan lemah. Lemah. Apa yang kamu sombongkan dari dirimu? Siapa kamu? Kata Syekh. Fumma la tusibuka syauqatu minha, kaifa takabbar 'alan nas? Kalau kamu terkena musibah, tertusuk duri, kamu nangis. Iya. Bagaimana kamu sombong kepada manusia? Kalau sakit, ya, terkapar, enggak bisa apa-apa, gimana kamu sombong seperti keadaan seperti itu? Nah. Iya. Kalau masih sehat, wah, keluar-keluar. Sombong, menyombongkan kepada manusia. Dari sisi keilmuan, dari sisi kekuatan, dari sisi kedudukan yang lainnya. Ketika kedudukan itu dia sudah tidak punya lagi, dihinakan manusia, apa yang disombongkan dia? Ketika dia dulu kuat, sekarang lemah. Ketika dia dulu sehat, punya harta, kemudian diambil hartanya, miskin. Apa yang disombongkan kalau kamu keadaannya seperti itu? Nah, hanya sementara kelebihan-kelebihan yang dipunya. Bepantas. Wajibu 'alal insan an yuhina nafsah idza takabbar wa samakhat wa yadhkiruha bi haqaratiha wa dana'atiha. Wa anna man ahqarun nas al-mustakbirun. Iya. Wallahi ana fi nafsi ma ahtaqiru illa mustakbirin wal kadzabin, kata Syekh. Wallahi ara ad'afun nas wa aqul hadha ahsan minni. Wa ara mutakabbir mahma kana min ayyi tabaqa, wallahi man adfahun nas wa ahqarun nas indi la ahkiru minal mutakabbir wa la yatakabbar illa man dana'atil inhifat ya khuluqi wa nafsi. Kata Syekh, wajib atas seseorang untuk ia menganggap dirinya itu hina ketika dia sombong, ketika dia meremehkan orang lain. Iya. Yudhakiruha, ingatkan padanya kerendahannya, kelemahannya. Nah, Wa anna man akhara nas mustakbirun. Wallahi anna fi nafsi. Dan sesungguhnya orang yang paling rendah di antara manusia itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang paling rendah adalah orang-orang yang sombong. Iya, orang yang sombong menganggap dirinya tinggi, padahal hakikatnya dia adalah orang yang paling rendah. Demi Allah, kata Syekh, aku pada diriku, aku akan merendahkan diriku. Iya. Aku merendahkan, tidaklah aku merendahkan kecuali orang-orang yang sombong dan para pendusta. Demi Allah, aku melihat mereka adalah manusia yang paling lemah. Atau ketika, wallahi demi Allah, aku ketika melihat orang yang paling lemah di antara manusia, maka aku katakan, ya, ini lebih baik dibandingkan diriku, sehingga tidak jatuh pada kesombongan. Dan aku melihat orang yang sombong, bagaimanapun keadaannya, tingkatannya, demi Allah, dia adalah manusia yang paling rendah di sisiku, kata Syekh. Aku tidaklah merendahkan orang yang sombong, dan aku tidak bersikap sombong. Nah, kecuali itu akan rendah akhlakku pada diriku. Artinya, ada pertama kita ketika muncul kibir pada diri kita, maka hinakanlah diri kita. Bahwasanya orang yang sombong itu hina. Iya, kalau ada timbul kesombongan pada diri kita melihat orang lain, maka kita katakan dia lebih baik dariku. Dan ketika ada orang yang sombong, maka kita hinakan dia adalah orang yang paling rendah. Iya, karena orang yang sombong, orang yang pendusta, itu adalah orang yang rendah. Nah, demikian dijelaskan Syekh dari wasiat ini untuk kita tidak mempunyai sifat al-kibr, karena kibr adalah faktor terbesar seseorang itu jatuh kepada kekufuran, menyimpang dari al-haq. Karena di dalam sombong apa tadi? Adanya sifat jelek yang pertama, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.